Bab al-mutlaq wal-muqayyad. Dalam pembahasan mutlaq dan muqayyad. Ta'riful mutlaq, definisi mutlaq, kata beliau al-mutlaq lughatan dhiddu al-muqayyad, lawannya al-muqayyad. Al-muqayyad sesuatu yang terikat, yang terikat. Wasilahan ma dalla ala al-haqiqati bila qaydin, dia sesuatu yang menunjukkan kepada hakikat bila qaydin. Apa itu hakikat? Indak ya Sufyan, apa definisi hakikat? Ini sudah lewat nih. Ini sebab enggak mau raja. Itu apa antum belajar puluhan tahun, kalau belajar yang enggak mau raja. Imam Bukhari aja meraja. Dah ya Taufiq. Indah ya Imam. Lafzul mustamal fi ma wudi'a. Bila qaidin, ini membedakan. Kalau am bila hasrin, beda ya, bila hasrin dengan bila qaidin. Kalau ini madala ala al-haqiqah, kalau itu alladhi yashmal jami' afradihi, bukan sekedar hakikahnya. Kalau hakikah, apabila salah satu dari afradnya itu telah mencakup, ia tetap dia dikatakan hakikah. Bila qaidin, tanpa ditentukan. Kalau bila qaidin, kalau bila hasrin, tanpa batas. Bedakan dua arti. Kaqawli ta'ala fatahrimu raqabatin min qabli an yatamassa. Di sini umum. Yang penting antum memerdekakan salah satu dari budak-budak. Kalau kita mengikuti keumuman ayat ini, sebelum kita menjelaskan hukum rinciannya. Bukan seluruh budak yang kamu miliki. Apabila kamu memiliki 10 budak, yang wajib kamu merdekakan cuma satu dari 10 budak tersebut. Terserah mu yang mana. Nah, ini mutlak namanya. Tanpa ditentukan harus yang ini, harus yang itu. Selama dia adalah raqabah, kamu merdekakan, maka kamu telah melakukan hakikah. Jelas ya? Kalau am ada 10, berarti 10-nya harus dimerdekakan. Kalau mutlak, satu dari yang ada tanpa ditentukan yang mananya. Jelas perbedaan antara mutlak ya, kalau dengan al-am. Kalau am syumulnya itu syumul amnya, umumnya itu umum syumuli. Sedangkan mutlak dia ada sisi umumnya juga, tapi umumnya qabla dukhul at-taqyid, yang dinamakan dengan syumul al-badali. Salah satu dari individunya telah menggantikan yang lainnya. Nah, mewakili yang lain. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقه العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقه. Hakikahnya dia itu adalah hakikah al-umum. Keluar dari kalimat ini am, karena am itu bukan sekedar mutlak hakikah, tetapi dia mencakup seluruh individunya. Baik. فخرج بقولنا بلا قيد المقيد, karena al-muqayyad sesuatu yang telah dibatasi. تعريف المقيد, المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه, sesuatu yang padanya itu ada ikatan. Ada ikatan, kalau bahasa fikih ya bisa diartikan rincian. Sesuatu yang padanya itu ada ikatan seperti unta yang diikat, maka dikatakan al-ibulul muqayyad. Wa nahwihi, dan semisal dengannya. Wasilahan ma dalla 'ala al-haqiqah biqaydin, ini yang membedakan antara mutlak dengan muqayyad. Ma dalla 'ala al-haqiqah biqaydin, telah ditentukan. Misalkan kalau ada 10 budak, maka telah ditentukan penyebutannya yang menunjukkan salah satu darinya tidak boleh melakukan, terserah yang penting 10, tapi harus yang ditunjukkan dari 7 budak tersebut. Jelas ya? Faqauli ta'ala fatahrimu raqabatin mu'minah, apabila bersama kamu ada 10 budak ya, sebagiannya ada yang mukmin dan sebagiannya ada yang tidak mukmin, maka yang harus dimerdekakan yang punya sifat mukmin, mukminahnya. Berarti sudah muqayyad, telah ditentukan yang mananya. Tapi kalau antum hapus mukminah, maka dia mutlak. Dia hanya sekadar hakikah, rinciannya belum disebutkan. Al-amalu bil mutlak fa kharaja bi qawlina qaidin al mutlak. Al-amalu bil mutlak yajibu al-amalu bil mutlak ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Sama seperti am. Tidak ada ayat hadis yang bermakna yang konteksnya mutlak, kita amalkan sebagaimana zahirnya, kecuali sudah ada dalil lainnya yang menunjukkan mutlak tersebut sudah ada taqyidnya. Ya. Dan kewajiban seorang muslim atau terlebih lagi talibul ilm, dia mencari, dia bahas min kalamil ulama hal hadal mutlak qad warada taqyiduhu am lam yarid am baqin ala itlaqihi. لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. Pernah mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis, hukumnya wajib. Wajib mengikuti konteks atau yang dituntut oleh dalilnya itu. Kalau dalilnya, dilalahnya itu menuntut untuk melakukan, ya kita melakukan. Kalau konteks nya itu menuntut meninggalkan, berarti kita tinggalkan. Kalau konteksnya itu umum, ya berarti kita berjalan di atas keumumannya. Kalau dia mutlak, berarti kita berjalan di atas keitlakannya dan seterusnya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan tidak demikian. Wa idza warada nassun mutlaq, apabila ada sebuah nas yang mutlak, wa nassun muqayyad, dan ada nas lainnya yang muqayyad, maka kewajiban kita taqyid al-mutlaq bihi. Nas yang mutlaq kita bawakan kepada nas yang muqayyad dengan syarat in kana al-hukmu wahidan. In kana al-hukmu wahidan, apabila hukumnya itu sama. Kalau tidak, wa illa umina bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Tapi kalau hukumnya beda, maka tidak dipertemukan, tidak dikompromikan nas yang mutlak dengan nas yang muqayyad, tetapi nas yang mutlak diamalkan sendiri dan nas yang muqayyad juga diamalkan dengan sendirinya. Jelas ya? Misalu ma kana al-hukmu fihi ma wahidan qawluhu ta'ala fi kafarati adh-dhiha. Contoh ada dua nas, satunya mutlak dan satunya lagi muqayyad. Kemudian yang mutlak ini dikompromikan dengan nas yang muqayyad karena hukumnya sama, adalah firman Allah tentang kafaratul zihar, orang yang menyamakan istrinya sama dengan ibunya dari sisi kehalalan jimaknya. Allah berfirman, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, sebelum kalian menyentuh bersentuhan, kalian harus memerdekakan, engkau harus memerdekakan satu budak. Kalimat satu budak di sini kan mutlak, tidak ditentukan satu budak yang muslim ataukah yang boleh yang sebelum muslim. Nah, di dalam firman Allah yang lainnya datang kalimat raqabah dengan muqayyadah bi taqyid bi qaidin ka qawlihi ta'ala wa tahriru raqabatin mu'minah. Apakah kemutlakan firman Allah pada surat Al-Mujadilah kita pahami dengan taqyid firman Allah dalam surat An-Nisa? Jawabannya na'am. Kenapa? Fal hukmu wahid, karena hukumnya satu. Apa hukumnya di sini? Tahrir ar-raqabah. Tahrir ar-raqabah. Jelas ya? Itu masalahnya pemerdekaan seorang budak. Demikian ringkasnya. Fayajibu taqyidul mutlaq bi kafarati adh-dhihar bil muqayyad fi kafarati al-qatl. Wa ishtaratu al-iman fi raqabah fi kulli wahid fi kulli minhumā. Maka budak yang dimerdekakan harus budak yang mukminah. Ketika antum ingin memerdekakan dia karena kafaratu jihar. Kalau ada yang berkata, nah, kenapa harus mukminah? Kan Allah menyebutkan mutlak raqabah. Berarti boleh dong, boleh yang mukminah, boleh yang tidak mukminah. Kita kan, naam, di situ memang mutlak. Tetapi telah datang taqyidnya dalam firman Allah, wa tahriru raqabatin mukminah. Kalau ada yang berkata, taqyid yang ada pada firman Allah, wa tahriru raqabatin mukminah, itu dalam masalah al-qatl. Sedangkan pada firman Allah tahriru raqabatin min qabli an yatamassa, itu dalam masalah dhihar. Kita bilang, tapi hukumnya sama, yaitu tahrir. ya, penyebutan raqabah di sini berkaitan hukum sebagai hukum pemerdekaan. Ya. Tapi kalau hukumnya beda, ya sebenarnya dalam contoh di atas pun ada khilaf. Tapi untuk sementara untuk belajar kitab yang ringkas seperti ini supaya enggak bingung. Tapi kalau hukumnya berbeda, maka nas yang mutlak tidak dikompromikan dengan nas yang muqayyad. Contohnya dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. Di sini umum mutlak aydiyahuma, tanpa dibatasi. Sampai mana? Apakah sampai siku atau sampai di pergelangan tangan saja? Kalimat al-aydi apabila diitlakkan dalam bahasa Arab maknanya apa? Sampai kedua pergelangan tangan saja. Nah, apakah ayat ini keumuman, kemutlakan, bukan keumuman, keitlakan ayat ini kita kompromikan dengan taqid yang ada pada firman Allah, fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Di sini muqayyad bil marafiq. Ya. Apakah kita katakan berarti tangan pencuri dan itu dipotong sampai kedua sikunya? Karena penyebutan al-qata' pada firman Allah was-sariqatu was-sariqatu faqtu' aydihuma itu mutlak, sedangkan mutlak yang muqayyad dengan firman Allah ay ila al-marafiq kita katakan tidak. Kita katakan ayat was-sariqu was-sariqatu faqtu' aydihuma dibiarkan di atas mutlaknya, tidak dikompromikan dengan firman Allah yang telah muqayyad, fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kenapa? Alasannya fal hukmu mukhtalif, karena hukum yang berbeda. Firman Allah was-sariqatu was-sariqatu faqtu' aydihuma hukumnya al-qata', sedangkan firman Allah fa'zilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq hukumnya apa? Al-ghasl, mencuci. Maka tidak dikompromikan antara nas yang mutlak dengan nas yang muqayyad di sini, walaupun ada penyebutan yang sama karena hukum yang berbeda. Jelas ya? طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Ada pertanyaan? Naam. Dengan tamu misalnya dari seluruh kita. Jadi bukan karena sama hukumnya, tapi dia kan beda sebab apa? Apakah kita secara waktu beda sebab? Yang pertama pembahasan kita orang muslim itu karena memakan semua itu. Yang kedua, pembahasan kita itu karena mungkin. Ya, pertanyaannya apa? Apakah sama hukumnya? Tadi saya bilang apa? Saya bilang apa tadi? Ibu tanya lagi. Oke, walaupun sebabnya beda apa? Enggak. Ya, di situlah anak bilang tadi ringkas, seringkasnya demikian. Memang di sini ada khilaf para ulama melihat kepada hukum dan sabab. Idza tahaza al-hukm wa sabab, maka sepakat ulama nas yang mutlak dibawakan kepada nas yang muqayyad. Tapi kalau ittahada al-hukm wa ikhtalafa sabab, maka di sini terjadi khilaf. Bagaimana rinciannya? Rinciannya bukan saat ini yang saya sebutkan, walaupun itu pada kaji dari sebelumnya yang saya sebutkan semua orang ini. Yang ketiga, ikhtalafal hukmu wassabab. Contohnya apa? Wassariqu wassariqatu faqtu'u aydihuma. Hukumnya apa? Al-qata'. Pada firman Allah fa'zilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, hukumnya apa? Al-ghusl. Sebabnya juga beda. Di sini sebabnya as-sarqah dan di sini sebabnya apa? Al-wudhu. Jelas? Nah, terkadang ada yang ittahada al-hukm waqtana. Nah, ini tiga rincian ya. Yang ringkasnya seperti Syekh sebutkan. Jelas? Namun secara umum kalau hukum dan sebabnya sama, maka ini enggak ada khilaf. Bahwa yang mutlak dibawakan kepada yang muqayyad. Tapi kalau hukumnya sama dan sebabnya beda, yang rajih jumhur menyatakan tetap al-mutlaq yuhmal 'ala al-muqayyad. Yang Syekh bahasakan di sini in kana al-hukmu fihima wahidan. Yang ketiga, ikhtalafa al-hukmu wa tahad wa ikhtalafa as-sabab. Jelas ya? Ini ijma' ulama tidak dibawakan. Nah, barakallahu fiik. namun di sana ada nas yang menunjukkan kekhususannya, namun padanya belum sampai kekhususan itu. Ya enggak salah, karena dia sudah berijtihad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban dia tetap fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.